بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد InsyaAllah pada kesempatan siang hari ini, ba'da zuhur, kita akan memulai membaca hadis-hadis yang berkaitan tentang seputar masalah puasa. Dan insyaAllah kita akan pilih kitab hadis yang ditulis oleh Syekh Muqbil, Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Abu Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala min a'immati ahli Yaman fi hadzal asr. Beliau termasuk tentunya di antara ataupun bahkan beliaulah satu-satunya teladan di zamannya beliau dalam dakwah ahli sunnah, khususnya di negeri yang tidak satupun penuntut ilmu yang mengetahui tentang sunnah, mengetahui tentang hadis, tentang tauhid, ya, di Yaman di masa itu, di masa hidupnya beliau, bahkan sampai hari ini, kecuali orang tersebut adalah mengenali dari beliau Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, imma dari beliau langsung ataupun dari muridnya Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Demikian pula termasuk di negeri kita ini, banyak dari para penuntut ilmu yang telah rihlah ke sana, ke tempatnya beliau, di tahun 97, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kami untuk rihlah dan datang ke tempat beliau untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah suatu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kami. Dan tentunya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bentuk terima kasih kepada Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala untuk senantiasa mendoakan beliau. Dan diantara cara untuk sering untuk mendoakan beliau, tentunya setiap kami membaca kitab-kitabnya beliau. Dan alhamdulillah di tempat kita ini, di Mangkutana, setiap ba'da zuhur ada kita baca kitab ini, kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fis sahihain. Akan tapi ketika sudah ada beberapa orang ataupun ustaz-ustaz kita yang datang bergabung ke sini, sehingga saya hentikan dan berikan kesempatan pada mereka untuk mengisi setelah zuhur. Jadi sekali lagi, insya Allah yang kita akan baca pada siang hari ini, walaupun hanya membaca 1-2 hadis, adalah kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fis sahihain, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari kalimat ataupun judul kitab ini Al-Jami', Al-Jami' As-Sahih, menunjukkan bahwasanya kitab ini disusun secara tertib abwabul fiqhiyah, disusun sesuai dengan tertib pembahasan fiqhiyah. Di mana beliau dalam juz yang pertama dari kitabnya mulai menyebutkan tentang pembahasan kitabul ilmi, Ya, beliau sebenarnya dalam mukaddimah sengaja beliau memulai pembahasan ini dengan pembahasan ilmu, karena Al-Qur'an ya ataupun wahyu yang pertama kali turun berkaitan tentang masalah ilmu. Sebagaimana yang kita bisa lihat dan baca dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra, bacalah. Nah, dengan menyebut nama Rabbnya. Kemudian setelah itu beliau mendatangkan ya kitabu at-taharah, kemudian kitabu sholat, kemudian ya setelah itu ya nam kitabu az-zakah yang boleh ta'bir dengan kitabu sadaqah, ya az-zakah ataupun as-sadaqah, ya sama. Nah, kemudian ya setelah itu boleh mendatangkan pembahasan ya kitabu al-hajji wal umrah, kemudian baru paling terakhir kitabu shaum. Ya, kenapa beliau mendahulukan penyebutan haji baru puasa? Karena sebenarnya inilah yang hadis yang muttafaqun alaihi dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bunyan Islam ala khamsin, ya. Islam itu dibangun di atas dua perkara. Hadis yang ma'ruf. Hanya saja yang ma'ruf kita hafalkan penyebutan apa? Syahadatu an la ilaha illallah, kemudian salat, kemudian apa? Zakat, kemudian puasa, baru haji. Padahal hadis yang muttafaqun alaihi, lafadznya muttafaqun alaihi disepakati oleh Bukhari dan Muslim adalah penyebutan pendahuluan haji baru puasa. Sehingga Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Syekhuna Syekh Muqbil rahmatullahi alaihi, nah, mendahulukan pembahasan kitabul haji dan umrah baru pembahasan puasa. Nah. Dan alhamdulillah bahwasanya kitab ini dahulu waktu kita di Damaskus kita pelajari langsung dari beliau di setiap ba'da zuhur. Disalam selingi dengan pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Sehari kitab Al-Jami' Shahih, kemudian seharinya lagi besoknya pembahasan kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah alaihim ajma'in. Kita langsung saja membaca kitab ini. Belum mengatakan kitabu shaum. Ya, kitabu shaum. Kitab adalah bentuk masdar dari kalimat kata yaktubu. Ya kitaban yang seluruhnya bermakna al-jam'ah. Menunjukkan kumpulan. Ya. Kenapa kitab dinamakan kitab? Karena terkumpul di dalamnya ya berbagai macam ya pembahasan-pembahasan permasalahan permasalahan, sehingga para ulama menamai kitabnya dengan menamai apa yang mereka tulis dengan kitab. Nah, karena terkumpul padanya abwab ataupun masail-masail. Nah, karena itu ketika beberapa pasukan berkumpul itu namanya apa? Katibah, ya. Al-Katibah. Ketiba adalah maksudnya kumpulan beberapa orang dari pasukan. Kan mungkin bahwa kitab ini bermakna apanya kumpulan. Ya. Itu secara bahasa. Kemudian as-sawm. Kitab as-sawm. Inilah pembahasan yang berkaitan tentang masalah puasa. As-sawm secara bahasa adalah lughatan al-imsak. Ya. Nah. As-sawm secara bahasa bermakna al-imsak. Nah. Wa minhu qawluhu ta'ala inni nazartu lirrahmani sawma. Siyam lughatan secara bahasa adalah bermakna al-imsak, menahan. Nah, adapun secara istilah ya, para ulama telah berbeda-beda dalam mentakdir ataupun mengungkapkan puasa secara istilah, walaupun seluruhnya tertuju kepada satu hal. Nah, dan sebaik-baik definisi yang disebutkan oleh para ulama dan paling singkat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan هو الإمساك عن المقفرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المقفرات itu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, ya, al-jima, naam, ataupun yang semakna dengan keduanya. Naam. Baik. Huwa al-imsaku 'anil muqattirat, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Ma'aqtirani niyyati, disertai dengan adanya niat. Disertai dengan adanya niat. Ma'aqtirani niyyati bih min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Naam. Jadi mulai dari terbitnya fajar shadiq ila ghurubis syams sampai terbenamnya matahari. Inilah sebaik-baik ataupun sesingkat-singkat definisi. Naam. Kemudian ketahuilah bahwasanya puasa Ramadan ini telah diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua dari bulan dari apa tahun Hijriah pada bulan Syaban. Ya. Naam. Puasanya, puasa Ramadan diwajibkan kepada kaum muslimin ya pada tahun kedua dari bulan Hijriah ataupun tahun Hijriah pada bulan Syaban. Naam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, naam, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhana tis'a sinin. Puasanya Rasulullah sallallahu berpuasa bulan Ramadan selama hidupnya beliau selama 9 tahun. Itu beliau berturut-turut berpuasa selama hidupnya puasa Ramadan sebanyak 9 tahun. Li'annahu furida fi Sya'ban, karena puasa Ramadan ini diwajibkan pada bulan Sya'ban di sanah tsaniyah min al-hijrah, pada tahun kedua dari bulan tahun Hijriah. Li'anna furida fi Sya'ban, karena diwajibkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua dari Hijriah. Wa tuffiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada bulan Rabiul Awal sanata 11 min al-Hijrah, pada tahun ke-11 dari bulan Hijriah. Naam. Kalau ada yang bertanya berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama hidupnya melakukan puasa Ramadan, maka dijawab puasanya 9 kali. Naam. Kenapa? Karena puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Syaban, turunnya perintah untuk melakukan puasa Ramadan pada bulan Syaban pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah ini ya, Nabi sallallahu berpuasa, sementara Nabi sallallahu meninggal pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11 dari bulan Hijriah. قال رحمه الله تعالى وجوب صوم شهر رمضان, wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Naam. Puasa Ramadan ya, dipertegas oleh beliau bahwa ini adalah hukumnya wajib, hukumnya wajib, dan telah dinukilkan adanya ijma, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Naam, salah satu rukun di antara rukun-rukun keislaman. Naam. Jadi beliau langsung mengatakan wujubu saumi syahri Ramadan. Jadi apa hukum berpuasa? Ya, maka jawabannya Syekh mengatakan ya, wujubu saumi syahri Ramadan, wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Wajib tentunya bagi mereka-mereka yang telah apa namanya memenuhi syarat, ya, bagi mereka yang telah memenuhi syarat itu, setiap muslim yang sudah dewasa berakal mungkin, kemudian dia mampu dan tidak ada penghalang baginya. Jadi setiap muslim keluar dari syarat ini orang kafir. Nah, balik yang sudah dewasa keluar dari syarat ini apa? Anak-anak, ya, mereka tidak wajib. Aqil, nah, keluar dari syarat ini tidak punya akal, orang gila, mukim, Orang mukim keluar dari syarat ini siapa? Orang yang musafir. Orang musafir tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Qadirin 'ala shaum, kemudian dia mampu untuk berpuasa. Keluar dari syarat ini orang yang tidak mampu, seperti orang sakit ataupun orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian disebutkan khalan minal mawani, tidak ada penghalang baginya, bagi wanita dia tidak haid dan tidak nih, tidak nifas. Kemudian beliau akan menyebutkan hadisnya yang dijadikan oleh beliau bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ahmad, wa Ahmad bin Muhammad ya ibni Hanbal Abu Abdullah, dan telah kita sebutkan pada beberapa malam yang lalu biografi singkat beliau. Qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab, telah memberitakan kepada kami Zaid ibn al-Hubab, wa huwa Abu al-Husain. Naam, wa huwa ya Abu al-Husain al-Uqli. Dia Abu al-Husain kunyanya. Naam. Qala haddatsana Muawiyah ibn Shalih. Naam, Muawiyah ibn Shalih. Naam, ibn Hudayl. Qala haddatsani Sulaym ibn Amir al-Kila'i, ya. Naam. Kunyanya Abu Yahya al-Himsi. Qala sami'tu Aba Umamah yaqul, saya pernah mendengarkan Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata. Abu Umamah wa Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ismuhu namanya beliau Sulaym ibn Ajlan radhiyallahu anhu. Yaqulu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nasa fi hajjatil wada', saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di depan manusia pada hajjatul wada', pada haji wada', yang dikenal dengan haji perpisahan, ya. Nah, karena pada saat itu Nabi alaihi salatu wassalam ya dalam khutbah-khutbahnya ya, nah, senantiasa memberikan isyarat bahwasanya itu adalah perpisahan beliau dengan kaum muslimin. Khudu anni manasikakum, ya. La'alli la alqakum ba'da ani hadha, ya. Kama qala alaihi salatu wassalam, hendaknya kalian mengambil tata cara peribadatan haji dariku, karena boleh jadi saya tidak akan berjumpa lagi dengan kalian setelah ya, tahun ini. Ya, syarat. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan ya meninggal tidak lama setelah itu. Dan beliau Nabi alaihi salatu wassalam ya melakukan haji hanya sekali dalam hidupnya, haji pertama dan haji terakhir. Adapun umrah, maka beliau telah berumrah sebanyak 4 kali ya. 3 kali secara tersendiri, kemudian yang terakhirnya beli umrah bersama dengan hajinya. Naam. Qala wa huwa 'ala al-jid'a, dan beliau saat itu berada di atas al-jid'a. Ini unta beliau. Beliau di atas untanya. Wadi'un rijlahu fi gharazi ar-rahli yatatawalu. Wa beliau Nabi alaihi salatu wasalam meletakkan kedua kakinya di bawah sandaran ataupun tali ya unta beliau. Ya tatawal, Allah alam ya tatawal, maksudnya beliau menjulurkan kedua kakinya ke bawah dan beliau letakkan di bawah tempat sandaran kaki. Nah, yaqulu ala tasma'un, tidakkah kalian ya mau mendengarkan? Faqala rajulun min akhiril qaum, maka seseorang berkata, seseorang yang paling akhir yang berada paling akhir dari kumpulan manusia tersebut berkata, ma taqulu, apa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, u'budu rabbakum, hendaknya kalian menyembah Rabb kalian, tauhidkan Allah azza wajalla. Nah, wa sallu khamsakum, dan hendaknya kalian melaksanakan salat 5 waktu kalian. Wa sumu syahrakum, dan hendaknya kalian melaksanakan puasa kalian, itu puasa Ramadan kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ, dan hendaknya kalian mentaati umara kalian, pemerintah kalian. تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ, niscaya kalian akan memasuki surganya Rabb kalian Allah Azza wa Jalla. Nah. قُلْتُ لَهُ فَمُذْ كَمْ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ يَا أَبَا أُمَامَ. Yani Sulaim ibn Amir berkata, qultu lahu, saya berkata kepada itu Sulaim ibn Amir berkata kepada Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, sejak kapan engkau mendengarkan hadis ini wahai Abu Umama? Qala wa ana ibn 30 sanatan, saya mendengarkan hadis ini pada saat saya berumur 30 tahun. Wa ana ibn 30 sanatan. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala qala hadatsana Abdul Rahman قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية ابن صالح به هذا حديث حسن. حديث ini adalah hadis yang hasan, ya, sudah berlalu pembahasan hadis hasan itu. Dia adalah hadis, huwa hadis al-musnad alladhi ittasala sanaduhu binaql al-adl binaql al-adl alladhi khaffadathu, ya, hadis yang musnad itu hadis yang musnad yang bersanda, yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW, yang bersambung, ya, nah, yang dinukilkan, yang diberitakan oleh orang-orang yang terpercaya, adil, terpercaya agamanya, jujur, kemudian apa, khaffadathu, yang hafalannya, daya ingatnya lebih dibawa, ya, posisinya dibanding dengan perawi hadis yang sahih, yang biasa disifati sebagai orang yang thiqah, ya. Naam. Ila naam min ghairi syudzin wala illa, ya, tanpa ada syadz dan tanpa ada illa. Lalu kita sebutkan pada pelajaran Syarh Al-Baiquni. Ini hadza haditsun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Kenapa hadis ini kok dikatakan hadis yang hasan, ya? Pertama, pada sanadnya kita perhatikan Zaid bin Al-Hubab, ya. Ini Zaid bin Al-Hubab, ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala saduqun, orangnya saduq, ya. Dan kalimat saduq ini sekali lagi posisi hafalannya dibawa sedikit dengan orang yang dikatakan fiqah. Kalau dikatakan fiqah itu betul terpercaya dari agamanya, demikian pula hafalannya sempurna tamma dhabtuhu. Nah, tapi kalau dikatakan saduq, ya, itu menunjukkan bahwa hafalannya sedikit, ya, agak dibawa dibandingkan dengan, ya, orang-orang yang fiqah tersebut. Nah, Ibn Zaid bin Al-Hubab orangnya saduq. Saduq dihasankan hadisnya. Nah, demikian pula siapa? Muawiyah ibn Salih juga dihukumi sebagai orang yang sah saduq. Adapun yang lainnya, ya, na'am, itu Sulaim ibn Amir ini orangnya, ya, na'am, orangnya thiqah, terpercaya. Na'am. Yang penting pada sanadnya itu ada satu pada syaratnya orang yang dibawa, maka itu yang menjadi ukuran. Tidak mesti dari awal syarat sampai akhir semuanya saduk saduk saduk saduk, ya, baru dikatakan apa enggak. Nah, kapan salah satu dari rawi yang dijumpai orangnya saduk, ya, walaupun mungkin yang lainnya orangnya thiqah, maka yang menjadi patokan adalah al-ibratu bil aqal, ya. Nah, kemudian dari sisi mana pendalilannya diambil wujubu shaumi syahri ramadhan, wajibnya puasa bulan Ramadhan. Jadi kalau kita membaca hadis ataupun hadis yang disebutkan oleh para muallif penyusun kitab tersebut, maka perhatikan judulnya, ya, perhatikan terjemah ataupun judul pembahasan, ya, kemudian perhatikan lafaz hadis, ya, kira-kira di mana hukumnya, dari mana diambil hukum wajib di sini. Maka kita perhatikan wujubu shaumi syahri ramadan tentu diambil dari kalimat dari ucapannya Nabi SAW dalam hadis tadi, wasumu syahrakum, sumu ini fi'il amr, ya, wal aslu fil amri lil wujub, ya, illa li sarifin, pada asalnya, ya, nah, kalau ada perintah itu menunjukkan wajib, ketika ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis menunjukkan perintah, maka hukum asalnya menunjukkan hukum wajib. Sampai ada dalil yang lain yang membandingkannya kepada hukum yang mustahab umpamanya. Jadi kalimat shumu syahrakum ini fi'il amr. Fi'il amr kalimat perintah, dan pada asalnya perintah menunjukkan wajib. Wa shumu syahrakum, dan hendaknya kalian melaksanakan puasa kalian itu puasa bulan Ramadan. Shumu syahrakum, syahrnya syahrul Ramadan. Shumu syahrakum, hendaknya kalian mempuasakan bulan Ramadan kalian. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dengan berpuasa min asbabi dukhulil jannah. Puasa Ramadan adalah di antara sebab-sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Nah, dan bisa tentunya masih banyak hadis-hadis yang lain ya menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Juga Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi kita tidak berpanjang lebar membahas tentang masalah ini. Yang jelas kita apa? Upayakan apa yang ada dalam hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Naam. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa huwa Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dalam kitabnya kitab Sunan ataupun disebut dengan Jami At-Tirmidzi ataupun Sunan At-Tirmidzi. Qala haddatsana Musa ibn Abdurrahman Al-Kufi qala akhbarana Zaid ibn Al-Hubab qala akhbarana Muawiyah ibn Salih qala haddatsani Sulaim ibn Amir qala sami'tu Aba Umamah. Abu Umamah diingat bahwa namanya beliau Sulaim ibn Ajlan radhiyallahu anhu. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Rabb kalian. Naam. وصلوا خمسكم. وصلوا خمسكم. Hendaknya kalian melaksanakan salat lima waktu kalian. وصوموا شهركم. Hendaknya kalian mempuasakan bulan Ramadan kalian. وأدوا زكاة أموالكم, dan tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taati penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan memasuki surganya Rabb kalian Allah Azza wa Jalla. Qala qultu li Abi Umama mundu kam sami'ta hadha al-hadith qala wa ana ibn 30 sanatan. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdurrahman, itu Asy-Syamukbil rahimahullah, huwa hadithun hasan, hadith ini adalah hadith yang hasan. Ini beliau Asy-Syaikh rahimahullahu taala pertama beliau menyebutkan hadis ini dari Mustadnya Imam Ahmad. Nah, beliau mendahulukan tentunya penyebutan karena demikian cara takhrijnya, kita mendahulukan orang-orang yang berhak untuk kita dahulukan untuk kita sebut ya. Umirna an nanzila an-nasa manasilahum, kata Aisyah radhiyallahu anha ya. Yang beliau menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini walaupun tidak disebutkan sangat oleh Imam Muslim, akan tetapi Imam Muslim seorang imam menyebutkannya dalam mukaddimah kitab sahihnya. Bentar telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menempatkan manusia pada posisinya masing-masing. Maka lihat Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah tidak tentunya sembarangan menyebutkan hadis ini, mentakhrijnya ya, tapi beliau pertama mendahulukan Al-Imam Ahmad, kemudian baru Al-Imam At-Tirmidzi. Kenapa? Karena memang Al-Imam Ahmad pertama beliau memang lebih tua ya, naam, daripada Al-Imam At-Tirmidzi lebih terdahulu. Naam, kemudian juga dari sisi kekokohan di atas sunnah, naam, Al-Imam Ahmad ma'ruf masyhur imamun ya min a'immati ahli sunnah ya di zaman Imam Ahmad rahimahullahu taala. Naam. Baru setelah itu beliau menyebutkan apa hadis dari jalannya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dan tentunya para ulama tidaklah mengulang suatu hadis seperti ini kecuali karena faedah, ada ilmu baik yang berkaitan tentang pada sanadnya ataupun pada matannya. Adapun dari tinjau dari sisi sanadnya, maka tentunya suatu berita akan semakin kuat ketika datang dari beberapa jalan. Kita perhatikan di atas Imam Ahmad mengatakan haddatsana Zaid bin Al-Hubab, kemudian di sini Imam At-Tirmidzi mengatakan qala haddatsana Musa bin Abdurrahman Al-Kufi qala akhbarana Zaid bin Al-Hubab, ya. Ini Zaid bin Al-Hubab juga ini apa tempat keluar di hadis ini. Nah, tapi dari sisi matan, ya, kalau pada matannya isinya hadis tersebut pada lafaz yang disebutkan oleh Imam Ahmad boleh mengatakan u'budu rabbakum. Tapi kalau Imam At-Tirmidzi membawakan ittaqullaha rabbakum. Naam, u'budu rabbakum, ittaqullaha rabbakum. Naam, tentunya ketakwaan yang paling tinggi adalah tauhid, ya, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak bertentangan u'budu rabbakum ataupun ittaqullaha rabbakum, karena ketakwaan yang paling tinggi tingkatannya adalah tauhid. Ya, naam. Baik, wallahu a'lam. Ini satu hadis telah kita baca, ya. Hadisnya Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, di mana Syekhun Asimuk radhiyallahu taala dalam pembahasan ini mulai menyebutkan hukum puasa. Beliau sudah jazim wujubu shaum syahr Ramadan, bahwa wajibnya puasa bulan Ramadan. Dan sekali lagi tidak ada khilaf di sini kedua, tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Bahkan orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan tentunya dihukum sebagai orang yang kafir. Kenapa? Karena perkara seperti ini sudah ma'lum min ad-din bid-darurah, sudah diketahui bersama secara darurat. Siapapun tahu, ya, hak anak kecil, orang tua, ya, mereka tahu bahwasanya namanya puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Adapun orang yang meninggalkannya karena dia malas, maaf, atau dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima, ya, tentu mereka terjatuh dalam dosa besar dan tidak ada dikafirkan tentu. Tetapi walaupun dia puasa tapi dia mengingkari wajibnya, maka tetap tentunya dikafirkan. Dan dia mengingkari wajibnya walaupun dia puasa. Nah, tapi dia tidak puasa, tapi dia tidak ingkari, ya, maka kita katakan bahwa dia jatuh ke dalam kabira minal kabair, dosa di antara dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Tapi di hadza subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.